saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunadi munadin." Penyeru di sorga berseru, "Innalakum antasihhu fala tasqamu abadan." Sesungguhnya kalian akan sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya. Insyaallah ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada penduduk surga. Innalakum antasihhu fala tasqamu abadan. Sesungguhnya kalian akan diberikan kesehatan dan tidak akan pernah sakit selamanya. Wa innalakum antahyau fala tamutu abadan. Yang kedua, kalian akan hidup dan tidak akan pernah mati sampai kapan? Selamanya. Yang ketiga, wa innalakum antashibbu fala tahramu abadan. Kalian akan muda dan tidak akan tua sampai kapan? Selamanya. Kemudian wa innalakum antan'amu fala tabta'isu abadan. Dan kalian akan hidup senang dan tidak akan pernah susah sampai kapan? Selamanya. Fadzalika qauluhu 'azza wa jalla wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Kemudian yang demikian ini adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 43. Diserukan kepada mereka yaitu penduduk surga, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian karena apa yang telah kamu kerjakan. Yang diserukan oleh penyeru kepada penduduk sorga, yang diwariskan kepada orang-orang yang melakukan amal soleh, diantaranya adalah mereka akan sehat, tidak akan pernah sakit selamanya. Allahu Akbar. Yang kedua, akan diberikan hidup dan tidak mati selama-lamanya. Jadi hidup di sorga itu tidak sakit, tidak mati, berarti hidup akan selalu muda tidak tua. Dan yang keempat, akan senantiasa mendapatkan hidup yang senang, tidak pernah susah. Jadi ayat Al-Qur'an dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu surat Al-A'raf ayat 43, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Diserukan kepada mereka, diserukan kepada mereka penduduk sorga, itulah sorga yang telah diwariskan kepadamu. Nah, isi seruannya adalah tidak pernah sakit berarti selalu sehat, tidak mati berarti hidup, tidak tua berarti selalu muda, tidak pernah susah berarti akan selalu hidup dengan senang. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Isma Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah janji Allah yang diperuntukkan, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh. Dan di dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat yang terdapat dua janji. Janji yang akan ditepati oleh yang memberikan janji, dan ada janji yang tidak akan pernah ditepati oleh yang memberikan janji. InsyaAllah ya. Di dalam surat Ibrahim ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan berkata, maksudnya adalah iblis, lamma qudiyal amr, ketika semua urusan telah selesai, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, semua telah selesai. Syaitan naik ke atas mimbar yang terbuat dari api neraka. Amir Asy-Sya'bi rahimahullah taala beliau menjelaskan sa'ida iblisu ala mimbar minan nar. Iblis naik di atas mimbar yang terbuat dari api neraka lalu berkhotbah, menyampaikan khotbah. Apa isi khotbah yang disampaikan oleh syaitan? Yang pertama, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang pasti, janji yang hak, janji yang ditepati, janji yang tidak akan pernah diselisihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji Allah itu pasti, pasti dipenuhi. Di dalam surat Ali Imran ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yukhliful mii'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Allah menyatakan akan dirinya tidak akan pernah menyelisih janjinya, dan iblis pun menyatakan bahwa janji Allah itu adalah janji yang hak, dan janji Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi sebagaimana yang Allah janjikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebagai contoh janji di akhirat, ya, janji di akhirat bahwa janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Penghuni surga menyeru, memanggil penduduk neraka. Nih, jadi di akhirat nanti ada dua tempat dan ada dua keadaan. Dua tempat itu antara surga dan neraka. Ada dua keadaan antara memanggil atau dipanggil. Di mana posisi kita nanti? Apakah sebagai yang memanggil atau yang dipanggil? Yang memanggil dalam surat Al-A'raf ayat 44 ini adalah penduduk surga, wa nada ashabul jannah. Penghuni surga menyeru memanggil penghuni-penghuni neraka. Jadi yang dipanggil adalah penduduk neraka. Na'udzubillah. Apa yang disampaikan? Apa isi seruan penduduk surga kepada penduduk neraka? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqah. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepada kami dengan benar. Kami penduduk surga telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kami. Janji Allah Subhanahu wa taala ditepati ketika di akhirat, dan kapan itu kita lakukan? Saat kita di dunia. Saat kita di dunia melakukan amal ibadah dengan yakin bahwasanya orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala dan akan dibalas oleh Allah, dan di akhirat Allah menggambarkan bahwa nanti penduduk surga akan menyeru kepada penduduk neraka dengan menyampaikan, sungguh kami telah mendapatkan apa yang Allah janjikan. Alhamdulillah, saat ini kami telah mendapatkan janji Allah SWT, berbagai macam nikmat-nikmat yang ada di surga. Setelah penduduk surga menjelaskan bahwa diri mereka mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka, lalu mereka bertanya kembali kepada ashabun nar, penduduk neraka, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Dan apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian? Apa jawaban penduduk neraka? Qalu na'am. Qalu na'am. Mereka serentak menjawab benar. Benar. Kami juga mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk surga telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, juga penduduk neraka telah mendapatkan apa yang dijanjikan kepada mereka. Penduduk surga diberikan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan karena di dunia mereka melakukan kebaikan. Dan penduduk surga juga mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena atau dengan perbuatan yang mereka lakukan atau sesuai sepadan dengan perbuatan yang mereka lakukan saat di dunia, yaitu melakukan kekufuran, kenifakan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa adzana muadzinun bainahum al-la'natullahi 'alaz-zalimin. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Dan salah satu bukti, salah satu dari janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada penduduk surga bagi orang-orang yang melakukan ketaatan kepadanya adalah dalam hadis yang tadi kita baca, hadis Muslim, yaitu disampaikan kepada penduduk surga, inna lakum antasikhu falatasqamu abadan. Bagi kalian, kesehatan tidak pernah sakit. Bagi kalian, diberikan kehidupan dan tidak mati. Bagi kalian, diberikan usia muda, tidak tua. Dan bagi kalian akan diberikan kehidupan yang nikmat, tidak pernah susah. Dan ini semua adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berbuat baik, sholatnya baik, akidahnya baik, akhlaknya baik, muamalahnya baik, sholatnya di masjid, ya, berjamaah, kecuali kalau ada uzur syar'i sehingga dia sholat di rumah atau sholat, ya, di tempat-tempat tertentu, ya, selagi dia bisa menuju masjid, dia langkahkan kakinya menuju masjid, karena langkah-langkahnya akan mendatangkan keberkahan. Langkah pertama dinaikkan 10 derajat, langkah kedua dihapuskan 10 kesalahan, insyaallah. Dan ternyata memang sahabat Ismail Radio yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan yang paling berat itu adalah perjalanan menuju masjid, ya. Ini perjalanan yang paling berat itu adalah menuju masjid. Perjalanan piknik mudah, perjalanan keluar daerah mudah, perjalanan keluar kota mudah, perjalanan keluar negeri sangat amat mudah, ringan. Yang paling berat adalah menuju masjid, ya, perjalanan menuju masjid. Tidak semua orang sanggup. Bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melangkahkan kaki dengan mudah ke masjid, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihatku untukmu.